الحالة والفضالة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين وصل إلى عرف سيدنا الحسن البصري سيدنا الجنادي البغدادي سيدنا الشيخ عبد القادر العادلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السلمان المدني شيخ حجي محمد قشور أنور العزيز محمد وحشر محمد أرشد العبد البنجري وشيخ حجي محمد قشور أنور العزيز إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وذوي الحقوق علينا واخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن الغشاوي الرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ذرياتنا الى يوم القيامه من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى نهايه ان الله تعالى يغفر ذنوبنا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورزقنا ان ينصر لهم الرفاق المحسنين وان الله تعالى يخلف اعداء الدين ويؤلف لنا قلوب المسلمين ويغفر الجزاء والمسلمين والى حضرة النبي من الفاتحة. bagi orang yang dimuliakan Allah marah kepercayaan dan kecintaannya karena melihat keistimewaan Rasulullah, maka dibalas Allah Ta'ala anaknya Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang hartawan. Berarti ibunya cinta kepada Rasulullah. Diambil pelajaran apabila seseorang cinta kepada Rasulullah benar-benar cinta, maka niscaya ia diberikan akan keberkatan dunia dan akhirat. Ilmu akan diberikan Allah Ta'ala lakumni, amal diberi Allah Ta'ala yang sirri. Ilmu lakumni tidak bisa diambil lagi oleh Allah. Amal jari tidak ditulis malaikat, maka pahlanya ganal dan tidak akan masuk ria dan lain-lain. Harta diberi Allah Ta'ala bakal lebih halal semuanya. Bahkan orang-orang yang mencintai dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena mencintai orang yang mencintai Rasulullah, maka hubungannya surga. Rasulullah masuk surga, yang mencintai masuk surga. Yang mencintai orang yang mencintai Rasulullah pun masuk surga. Di antara mencintai Rasulullah adalah banyak membaca salawat kepada beliau. Di antara buku yang mengandung salawat adalah Ilul Khairat dan Burdatul Madih dan maulid, apapun maulidnya, baik Ibnul Qurar yang disebut Al-Harsi maupun yang lain. Apabila orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi mengatakan orang yang maulud, orang yang membaca dalail, orang yang membaca burdah itu adalah sesat dan salah, maka kita sudah tahu bahwa orang itu adalah pendapat muda, pendapat anum atau orang yang hanyaran, bukan kaum tua. Kita sudah tahu mulai nenek moyang kita bahwa kaum itu ada tua ada muda. Jadi jangan bingunglah semua yang hadir dan yang mendengar. Kalau ada terdengar di TVRI atau di RRI, orang yang selalu tidak senang dengan kita di sekumpul ini, atau dengan guru yang di sekumpul ini seperti guru usus, maka kita tahulah bahwa orang itu adalah kaum muda. Maka biarlah, lana a'maluna walakum a'malukum. Sembian yang gawian biar, ulun gawian ulun. Jadi kata Bapak, paham daripada almarhum Tuan Guru Haji Anang Sahrani bin Haji Arif, ibunya Haji Fatul Jannah bin Haji Abdullah Taufik, dan Muhammad Saleh dan Hasanuddin dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ujar Sidik Zaini, apabila nyawa mendengar atau terdapat lawan orang membalainan agama, maka nyawa menghadapinya dengan ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Apabila nyawa terdapat atau mendengar kata-kata orang yang lain mazhab dari mazhab nyawa, maka nyawa amalkan lana a'maluna walakum a'malukum. Insyaallah nyawa sampai ke mati selamat saja. Tapi kalau kepada orang-orang yang kadang-kadang tujuh lawan gawian kita di sini, mudah-mudahan berataan selamat. Nang kita khawatirkan kalau kita kada cukup kepalanya, bukan kada cukup rupiahnya. Lamun kada cukup rupiah kan ngarannya kepalanya. Kepalanya bagana dipukuli orang. Lamun kada cukup kepalanya, kalau pina kepala terpacul. Sebab kita di Kalimantan Selatan ini mayoritas orang kaum tua. Jadi janganlah kaum muda ini mengacau-ngacau daerah orang kaum tua. Janganlah jadi pengacau di daerah yang kurangnya banyak yang tua. Jadi contohnya sudah bahwa guruku menyuruh aku wajib taat kepada guru sebab kita di ulama. Innahum indallahi kurama. Ujar guruku, apabila lain agama, lakum dinukum waliyadin. Apabila lain madhab, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi tidak ada urusan kejebrat. Maka panjangnya surat, kepala lah. Di antaranya Rasulullah SAW tadi cahaya keluar di alam kemisya sebagaimana ujar Asy-Syafa'ah ibunya Abdul Rahman bin Auf berkata, sehingga aku lihatlah negeri Syam. Oh, jadi melewat Nur Muhammad SAW maka Asy-Syafa'ah kasat melihat nang jauh. Barang siapa cinta kepada Rasulullah dengan sebenarnya mata Nur Muhammad SAW yang di matanya bisa menembus penglihatan yang gaib-gaib yang disebut kasyaf hissi, yaitu kasyaf melihat yang gaib tapi alam jua. Alam jua itu bisa di alam jua. Apabila cintanya dari lubuk hati yang di dalam, maka diberikan Allah Ta'ala rasa semaknawi, yaitu tidak terbimbing daripada keelokan Allah. Maka senantiasalah hatinya itu melihat keelokan Allah, sehingga keelokan Allah itu meliputi akan pengerasannya. Di matanya keelokan Allah, di kupingnya keelokan Allah, di lidahnya keelokan Allah, di hidungnya keelokan Allah, di tangan, di kakinya keelokan Allah, di gerak dan diamnya keelokan Allah, di pengrasaannya keelokan Allah, di suara adalah keelokan Allah, dan apapun keelokan Allah. Itu semua adalah berkat cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama meminta dan berusaha supaya kita dapat melaksanakan kewajiban hati mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita perbanyaklah salawat kepada Nabi seperti maulid, seperti dalil, seperti burdah. Karena itu adalah benar dan itu adalah kada salah. Bukti kebenarannya orang-orang tua bahasa nama. Ya tanya adalah bujur, ya tanya salah, bahasa kami. Tapi namun kurang-kurang yang kada percaya lawan karamat Allah sudah kita dengar dan kita baca bersama-sama dalam kitab Sulamar Taufiq. Orang yang tidak percaya mengingkarkan karamat wali, maka orang itu murtad. Kalau orang murtad kita kagak membicarakan lagi, itu pemerintah Islam nang ampun gawi yang membunuhnya. Nggak apa-apa menggaduhi orang murtad, bubungulan kita. Musuh Allah kita menggaduhi, menuluhan nama musuh, ya dujanya lawan Tuhan, berkelahi kita jangan umpat. Di antaranya lagi Rasulullah balain daripada orang yang lain keluar di paruh ibu. Wa wada'atil habib wa sallallahu alaihi wa sallam sadidan syakiran haminan ka'annahul barul bisamani. Rasulullah keluar dari paruh sujud syukur membaca alhamdulillah, bersinar-sinar lebih daripada bulan purnama. Ka'annahun badru fi zamani ka adalah huruf tasbih musyabbah, badru musyabbah kaedah ilmu balaghah, bahwa musyabbah lebih utama dari musyabbah. Jadi lebih nabi daripada bulan purnama. Syakiran syakiran haramidan ka'annahun bangluti saman tada'an barang ala min dami ya rasul wa kayak huruf nun. Seperti huruf nun tanwinnya, Allah pendengarnya sama kayak pada gerak tulisan olah mahilul makhluk. Panjangnya tembus sampai di atas langit ketujuh. Dua tangan beliau berbarat di makanan dan di minuman. Minuman yang sedikit dijapai nanti kalau diminum kurang ratusan. Banyak yang sedikit dijapai nabi kawan dipakai waktu kurang ribuan. Makanan yang dimakan nabi dan dijapai nabi habis antara waktu berulang-ulang dadak. Kanyang merasakan dan makanannya kada punah sedikit.